بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Fai ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan sisi yang ke-39 dari sisi-sisi yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah yang menjelaskan tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu syar'i. Pada sisi yang ke-39 ini beliau rahimahullah menyebutkan bahwasanya ilmu syar'i adalah sebagai sebab yang dengannya pemiliknya akan dikeluarkan dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Yang beliau maksud di dalam sisi tersebut adalah hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa mawalah wa alimun aw muta'allim. Dunia itu terlaknat, bukan hanya dunianya yang dilaknat, tapi seluruh apa yang ada di dalam dunia ini juga mendapatkan laknat, kecuali ada beberapa hal yang dengannya seseorang akan keluar dari laknat tersebut. Yang pertama adalah zikrullah, amalan-amalan yang berhubungan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mawalah, dan yang semisalnya berupa amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan ibadah dengan berbagai macam dan beragam jenisnya. Ini yang akan mengeluarkan seorang dari laknat tersebut. Wa alimun aw muta'allim, ataukah seorang alim yang telah berilmu, yang tentulah dia mendapatkan ilmu tersebut setelah sebelumnya dia mempelajari ilmu syar'i. Au muta'allimun, ataukah seorang yang belajar. Sehingga inilah beberapa amalan-amalan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengannya seorang akan bisa keluar dari laknat tersebut. Syahid di dalam hadis ini adalah penggalan kalimat yang terakhir, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alimun aw muta'allim, menunjukkan dengan ilmu akan mengeluarkan pelakunya dari laknat Allah azza wa jalla terhadap dunia dan seluruh apa yang ada di dalam perkara dunia tersebut. Naam. Baik, kita bacakan penjelasan dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Walamma kanat ad-dunya haqiratan 'inda Allah ta'ala la tusawi ladayhi janaha ba'udah. Tatkala dunia adalah sesuatu yang rendah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dunia tersebut tidaklah sama di sisi Allah Azza wa Jalla dengan satu sayap nyamuk. Nah, disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah, ma saqa kafirun syurbata ma'in." Apabila dunia tersebut memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun seberat satu sayap nyamuk, maka tentu seorang yang kafir tidak akan bisa meminum satu teguk air. Satu teguk air yang dirasa oleh seorang yang kafir adalah termasuk dari nikmat dunia, termasuk dari nikmat dunia. Namun disebutkan dalam hadis ini, dunia dengan berbagai macam dan beragam nikmatnya ternyata tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang bernilai di sisi Allah adalah yang berhubungan dengan amalan-amalan ibadah, amalan-amalan ketaatan, termasuk pula di dalamnya amalan-amalan yang berhubungan dengan ilmu. Apakah itu belajar atau mendakwahkan al-ilm, atau keberta'awun di dalam berlangsungnya belajar mengajar ilmu syar'i. Ini semuanya adalah perkara-perkara yang dicintai dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun dunia dengan berbagai macam nikmatnya tidak ada nilainya di sisi Allah. Bahkan kalau bernilai walaupun seberat satu sayap nyamuk, Allah tidak akan membiarkan seorang yang kafir meneguk air minum walaupun satu teguk air. Karena apabila memiliki nilai, Allah akan berikan kepada ahli iman, ahli taqwa. Orang yang mendapatkan murka Allah tentu tidak akan mendapatkan anugerah tersebut. Nah, namun kenyataannya sebaliknya. Dunia tidak bernilai di sisi Allah, bahkan Allah jadikan dunia sebagai darul ibtila, sebagai tempat yang dimana di tempat tersebut Allah Azza wa Jalla menguji hamba-hambanya. Kebaikan yang dirasa oleh seseorang dari dunia itu adalah fitnah. Kejelekan-kejelekan yang dirasa oleh seseorang berupa dunia itu juga fitnah. Itu juga fitnah. Nah, sehingga saya teringat perkataan Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ketika beliau menghasung para tulabul ilm untuk terus mempelajari ilmu syar'i. Beliau menyebutkan, fa inni ansahu ala talibi ilmin ay yasbiru alal faqr. Sesungguhnya saya memberikan nasihat kepada penuntut ilmu, kepada penimba ilmu, kepada para santri yang memfokuskan diri mereka untuk mempelajari ilmu syar'i. Beliau nasihatkan agar seluruh para penimba ilmu tersebut bersabar terhadap kemiskinan, ayasbiru 'alal faqr. Bersabar terhadap kemiskinan. Seorang yang ketika dia memprioritaskan ilmu, maka secuil dan sedikit harta yang dia miliki dia akan gunakan untuk ilmu. Dia akan gunakan untuk ilmu, untuk membeli kitab dalam rangka untuk mempelajari ilmu, untuk membeli sarana prasarana belajar dalam rangka untuk menulis dan mempelajari ilmu, dan yang semisalnya. Uangnya dihabiskan untuk ilmu sebagaimana waktunya digunakan oleh mereka para thullabul ilm untuk mempelajari ilmu syar'i. Sehingga terlihat kelusuhan, terlihat tanda-tanda kemiskinan di tubuh-tubuh ataukah pakaian-pakaian mereka para thullabul ilm, para penimba ilmu syar'i. Sehingga beliau rahimahullah menasihatkan agar mereka bersabar terhadap kemiskinan tersebut. Fa innahu halatan ikhtarahallahu linabihi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya kefakiran adalah termasuk keadaan yang Allah Azza wa Jalla pilihkan sebagai kehidupan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan oleh beliau rahimahullah, kanat wa ma fiha fi ghayatil bu'di minhu. Maka seluruh apa yang ada dari kenikmatan-kenikmatan dunia dan apa saja yang ada di kehidupan dunia ini selain dari amalan-amalan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan bisa menyebabkan pelakunya keluar dari laknat Allah azza wa jalla, yaitu berzikir kepada Allah, seorang dia gunakan dunianya untuk berzikir kepada Allah, seorang dia gunakan dunianya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, seorang yang ia gunakan dunianya untuk memiliki ilmu, untuk mempelajari ilmu. Nah, selain dari perkara-perkara tersebut, Beliau menyebutkan fi ghayatil bu'd minhu, sangat jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha huwa haqiqatul la'nah, dan inilah hakikat dari laknat. Karena pengertian dari laknat disebutkan oleh mereka para ulama, at-tardu wal ib'ad min rahmatillah taala. Seseorang dijauhkan, seseorang diusir dari mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat makna dari laknat. Naam. Sehingga disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, laisal mu'minu bitta'an wala la'an. Seorang mukmin itu bukan seorang yang suka mencela, dan seorang mukmin bukan pula seseorang yang suka melaknat. Dikit-dikit menyampaikan laknat. Karena hakikat dari laknat terkandung di dalamnya sesuatu makna yang mengerikan, di mana seseorang diharapkan untuk dijauhkan dari mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka duhai betapa meruginya, duhai betapa sengsaranya mereka orang-orang yang mendapatkan laknat Allah Azza wa Jalla wal iyadzu billah. Wa huwa subhanahu innama khalaqaha mazra'atan lil akhirah wa ma'baran ilaiha wa yatazawwadu minha ibaduhu ilaihi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini sebagai mazra'atan lil akhirah, sebagai tempat seseorang menanam untuk akhiratnya. Sebagai tempat untuk seorang menanam untuk akhiratnya. Sebagaimana layaknya petani, maka apa saja yang dia tanam, nanti dia akan merasakan hasilnya. Kalau semisal dia menanam jumlah tanaman yang banyak, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Kalau semisal dia tidak menanam sesuatu apapun yang dia tanam, maka dia akan merasakan kerugian. Nah, demikianlah hakikat dari dunia. Sebagai tempat untuk seorang menanam, untuk kemudian menentukan nasibnya di kehidupan akhirat. Artinya apa? Dunia adalah sebagai waktu, ataukah kesempatan yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada kita manusia ini, untuk lebih memperbanyak amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa ma'barun ilaiha, dan sebagai jembatan untuk seseorang sampai ke akhirat. Yatazawwadu minha ibaduhu ilaihi, yang seorang hamba memperbanyak bekal-bekal mereka demi sampai ke akhiratnya. Seorang ia memperbanyak untuk mencari bekal agar sampai ke akhiratnya. Nah, inilah hakikat dari kehidupan dunia. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada sahabat Rasul yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, memberikan nasihat dengan nasihat yang sangat berharga. Beliau menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil, jadilah engkau di dunia ini sebagai seorang yang asing. Kita tinggal di Samarinda, ya kan, mukimnya kita di Samarinda. Kalau semisal kita safar ke Sumatera contohnya, atau mungkin sebagian antum ada yang tinggal di Sulawesi, safar ke sini dalam rangka untuk menimba ilmu dalam waktu yang sebentar, ataukah mungkin karena keperluan yang sebentar yang mendesak, maka seseorang yang tinggal di tempat tersebut, dia sebagai seorang yang gharib, yang asing. Sebagai seorang yang asing, tidak memiliki keluarga, tidak memiliki rumah untuk dia kembali dan bermalam, tidak memiliki ma'isyah untuk kemudian dia bisa menyambung hidupnya di tempat tersebut. Ini gharib, seorang yang gharib, seorang yang asing, yang sedang berada di perantauannya. Yang namanya seorang yang asing, kalau lah semisal dia diberikan kesempatan untuk bekerja, maka tentu hasilnya dia gunakan untuk menafkahi keluarganya, ya kan, di tempat asalnya. Dia transfer uang untuk keluarganya, untuk anaknya. Tidak ada seorang pun seorang yang asing tinggal di satu tempat kemudian dia berupaya untuk membangun rumah yang megah di tempat tersebut. Tidak ada. Ataukah dia beranggapan bahwasanya dia akan terus kekal di tempat tersebut. Tidak ada. Karena di benaknya dia pasti akan kembali bersama dengan keluarganya. Sehingga kesempatan yang dia miliki di tempat tersebut dia gunakan untuk sebagai mencari bekal, sebagai mencari sesuatu yang bermanfaat, berarti untuk istrinya, untuk anaknya di waktu dia nanti akan meninggalkan tempat tersebut. Nah, ataukah yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan keadaan seorang ketika hidup di alam dunia dengan keadaan yang lebih dibandingkan seorang yang gharib, yang asing tersebut. Yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aw'abirus sabilin, ataukah seseorang yang melewati jalan. Melewati jalan dari Tenggarong ke Samarinda, seorang sedang melakukan perjalanan dia dari Samarinda ke Tenggarong, maka perjalanan dirinya, waktu yang dihabiskan untuk berjalan dari tempat tinggalnya ke tujuannya, dikatakan dia seorang yang sedang meniti jalan, abirus sabil, meniti jalan. Ini keadaan yang lebih, ya kan, yang lebih ditekankan untuk kemudian seseorang benar-benar menjadikan tujuannya adalah akhiratnya. Karena gak mungkin seseorang yang safar dari Samarinda contohnya ke Balikpapan, dia akan membangun rumah, ya kan, di pertengahan jalannya. Tidak mungkin. Atau dia akan singgah, dia habiskan uangnya. Tidak mungkin. Tapi dia berkeinginan secepat mungkin agar sampai ke tujuannya. Nah, demikianlah keadaan seorang mukmin ketika dia hidup di alam dunia. Dia berupaya untuk mencari bekal, menambah bekal agar sampai ke kehidupan akhiratnya tersebut. Nah, falam yakun yuqarribu minha illa ma kana mutawamminan liiqamati dzikrihi wa mufdhiyan ila mahabbihi wa huwa al-'ilmu alladhi bihi yu'rafu Allah wa yu'bad wa yuzkar wa yuthna 'alayhi wa bihi yumajjid. Kata beliau rahimahullah, sehingga keadaan seseorang ketika hidup di alam dunia adalah berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga seluruh tujuannya adalah dia gunakan dalam rangka untuk mengingat Allah azza wa jalla, mengingatnya, ataukah melakukan apa saja yang mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia prioritaskan kehidupannya di alam dunia untuk mengejar itu seluruhnya, untuk berzikir kepada Allah azza wa jalla, untuk melakukan amalan-amalan yang bisa mendatangkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keadaan seorang mukmin demikian. Wa huwa al-'ilmu alladhi bihi yu'rafu Allah, di antara dari perkara yang bisa dengannya seorang mewujudkan itu seluruhnya adalah ilmu yang dengannya seseorang bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah azza wa jalla itu dengan ilmu, dengan kita memperhatikan ayat-ayat Allah azza wa jalla, baik ayat-ayat syar'iyyah ataukah qadariyah. Ayat-ayat syar'iyyah adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah azza wa jalla turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ataukah ayat-ayat kauniyah, ataukah ayat-ayat kauniyah berupa adanya malam dan siang, adanya matahari dan bulan itu seluruhnya. Ketika seseorang memikirkannya, ketika seorang menelaahnya, akan bisa mengetahui demikian besarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi al-laili wan nahari la ayat li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard qalu ma khalaqta hadha batila wa qina 'adzaban nar. Ini menyebutkan bahwasanya tanda-tanda seseorang bisa mengenal Allah Azza wa Jalla di antaranya adalah dengan dia memperhatikan malam dan siang. Itu seluruhnya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuthna 'alaihi, yang dengan ilmu seseorang bisa mengenal Allah, yang dengan ilmu seorang bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang bisa faham seperti apa hakikat dari puasa, seperti apa hakikat dari sholat dengan seorang menimba ilmu syar'i. Wa yuzkar, dan seperti apa seseorang mengingat Allah, memuji Allah, menyanjung Allah Azza wa Jalla. Wa li hadza khalaqaha wa khalaqa ahliha. Karena inilah Allah Azza wa Jalla memaksudkan menciptakan mereka, menciptakan dunia ini dan menciptakan penghuninya. Allah sebutkan dalam ayatnya mulia, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah jadikan penghuni dunia ini terkhusus dari bangsa jin dan bangsa manusia untuk mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana manusia, mereka diwajibkan untuk belajar, mereka diwajibkan untuk melakukan aktivitas ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla seperti sholat, puasa Ramadan, haji dan yang semisalnya, maka bangsa jin juga demikian. Bangsa jin juga demikian. Mereka beribadah kepada Allah sebagaimana umat manusia, karena syariat Allah Azza wa Jal itu terkena kepada mereka, bangsa jin, sebagaimana Allah Azza wa Jalla terapkan kepada bangsa manusianya. Sehingga disebutkan dalam ayat ini, penghuni dunia, tujuan Allah ciptakan mereka adalah untuk beribadah. Kemudian Allah sebutkan, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit. Langit Allah ciptakan dalam keadaan berlapis-lapis. Ada 7 lapis langit yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa minal ardi mithlahun, dan bumi dari sisi penciptanya semisal dengan penciptaan langit. Allah ciptakan bumi ini juga memiliki 7 lapis sebagaimana langit yang berada di atas bumi. Yatanazzalul amru bainahunna, Allah turunkan urusannya di antara mereka ini. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Perhatikan tujuan diciptakannya langit, diciptakannya bumi dan seluruh apa yang ada di dalamnya. Ternyata Allah maksudkan agar seseorang mengilmui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lita'lamu, agar kalian mengilmui bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu maha mampu atas melakukan segala sesuatu. Ala kulli syai'in qadir. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Lihat, di dalam kedua ayat ini dijadikan dalil ala Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah bahwasanya diciptakan dunia, langit dan dunia ini, seluruh yang ada di dalamnya, dan diciptakan penghuninya oleh Allah Azza wa Jal adalah dalam rangka untuk mengingat Allah, untuk mengilmui Allah, untuk memuji, menyanjung Allah Azza wa Jal, dan untuk mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan diciptakannya seluruh makhluk-makhluk tersebut. Fatadhammanat hatanil ayatan annahu subhanahu innama khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma liyu'rafa bi asma'ihi wa sifatihi wa liyu'bad. Pada kedua ayat ini terkandung faedah bahwasanya Allah menciptakan langit-langit dan bumi ini dan seluruh apa yang ada di antara keduanya agar seseorang mengetahui nama-nama Allah dan mengetahui sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan agar diibadahinya Allah oleh hamba-hambanya. Nah, ini yang dijadikan sebagai tujuan diciptakannya dunia dan penghuninya seluruh alam semesta ini dan makhluk yang ada di dalamnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadhal matlub, dan inilah yang diinginkan. Wa ma kana tariqan ilaihi, dan seluruh cara yang dengannya seseorang bisa mendapatkan itu seluruhnya, itu juga dianjurkan seseorang untuk melakukannya. Berupa ilmu, minal ilmi wa ta'lim, ataukah mengajarkan ilmu. Karena berilmu adalah sebagai jalan untuk seseorang mengenal Allah Azza wa Jalla. Mengenal seperti apa perintah Allah dan larangan Allah adalah dengan mempelajari ilmu syar'i. Naam. Wa ta'lim, dan mengajarkan ilmu. Ini juga sebagai cara untuk seseorang bisa mewujudkan itu seluruhnya. La huwal mustathna minal la'nah. Inilah yang dengannya seseorang akan bisa dikeluarkan dari la'nat. Wal la'natu waqi'atun 'ala ma 'adahu. Adapun la'nat itu sendiri terkena kepada selain dari itu seluruhnya, selain dari hal-hal yang berhubungan dengan berzikir kepada Allah, yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dengan ilmu dan ta'lim. Ini akan mendapatkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang akan dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mirip dengan hadis ini adalah apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surah Al-Asr. Wal asr, innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya seluruh manusia benar-benar berada dalam kerugian. Siapapun mereka, yang miskinnya, yang kayanya, yang terhormatnya, yang tidak terhormatnya, yang berhartanya dan yang tidaknya, semua manusia yang ada di alam dunia ini, lafi khusrin, benar-benar berada di dalam kerugian. Ilal ladzina amanu. Kemudian Allah mengeluarkan mereka, orang-orang yang keluar dari kerugian tersebut. Yang pertama, orang-orang yang beriman. Wa amilu salihat, melakukan amalan-amalan yang saleh. Wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr, saling memberikan wasiat dalam perkara kebenaran dan saling memberikan wasiat dalam perkara kesabaran. Inilah sebab yang dengannya seorang keluar dari kerugian tersebut. Selain dari itu seluruhnya, menyebabkan seorang merugi dan terkena, serta yang dimaksud di dalam surah tersebut, wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Kemudian disebutkan oleh beliau rahimahullah, idh huwa ba'idun anillah wa'an mahabihi wa'an muhabihi wa'an dinihi. Karena segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan berzikir kepada Allah, dengan beribadah kepada Allah, dengan ilmu dan ta'lim, mengajarkan ilmu, adalah sesuatu yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jauh dari mendapatkan cinta Allah, dan jauh dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah belajarlah ilmu syar'i, terkhusus kepada orang-orang yang Allah Azza wa Jalla di zaman sekarang ini diberikan usia yang muda. Waktu dia mempelajari ilmu itu sangat panjang, ya kan? Waktu dia belajar itu sangat lama, sangat panjang. Sehingga gunakanlah kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Disebutkan di dalam hadis keutamaan mereka, orang-orang yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka kesempatan untuk merasakan usia muda, namun dia habiskan masa mudanya dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Washabun nasha'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang dia kembangkan masa mudanya, dia habiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Ini termasuk dari mereka orang-orang yang mendapatkan naungan arsy Allah di yaumil qiyamah. Dan tentulah para thullabul ilm yang mereka menghidupkan masa lajangnya mereka, masa mudanya mereka untuk mempelajari ilmu syar'i adalah orang-orang yang lebih utama untuk masuk pada kategori hadis yang tadi kita sebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Karena ilmu adalah ibadah. Bahkan seafdal-afdal ibadah adalah al-ilm. Seafdal-afdal ibadah adalah mempelajari ilmu asy-syar'i. Dengan seseorang duduk, dia baca kitab ilmu, dia pelajari hadis, dia hafal hadis, duduk dengan seseorang mendengarkan ilmu, duduk dengan seorang menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafal ilmu, itu seluruhnya ternyata adalah ibadah yang sangat afdal dan besar nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, al-ilmu la yu'adiluhu syai' wa in sahhat niyyatuhu. Ilmu adalah sebagai satu amalan yang tidak ada amalan-amalan ibadah pun yang bisa menandinginya, yang bisa menyainginya dari sisi keutamaan dan fadilahnya. Apabila benar niatan orang yang mempelajari ilmu tersebut, niatnya diwajibkan untuk mengikhlaskan niatannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. وهذا هو متعلق العقاب في الآخرة فإنه كما كان متعلق اللعنة التي تضمن الذم والبغض فهو متعلق العقاب والله سبحانه إنما يحب من عباده ذكره وعبادته ومعرفته ومحبته. Kata beliau rahmatullah, ini seluruhnya berhubungan dengan balasan yang akan didapatkan oleh seseorang di akhirat. Balasan yang didapatkan oleh seseorang di akhirat adalah sesuai dengan amalannya. Sebagaimana laknat itu berhubungan dengan sesuatu yang tercela, yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, maka ini juga berhubungan dengan balasan yang akan dirasakan oleh seseorang di akhiratnya. Karena Allah Azza wa Jalla mencintai hamba-hambanya untuk mereka mengingat Allah, beribadah kepada Allah, mengenal Allah dan mencintai Allah Azza wa Jalla. Walawazim dzalik, dan seluruh konsekuensi dari itu seluruhnya, wa ma afdha ilaihi, dan yang mengarahkan kepadanya, wa ma adahu fa huwa mabghudun lahu wa madhmumun indahu. Adapun segala sesuatu yang tidak berhubungan dengannya adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah dan tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis ini termasuk dari hadis yang memotivasi kita seorang muslim untuk kemudian giat di dalam berzikir kepada Allah, giat di dalam beribadah kepada Allah, dan menjadikan dunia ini sebagai wasilah untuk mewujudkan itu seluruhnya, dan terkhusus giat di dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Al-wajhul arba'un, sisi yang ke-40. Beliau rahimahullah menyebutkan talabul ilmi tariqul jannah. Menimba ilmu adalah jalan seseorang sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Seorang belajar ilmu, menimba ilmu, maka dengan dia mempelajari ilmu, pada hakikatnya belajarnya dirinya ilmu syar'i ibaratnya adalah sebagai jalan yang dia tempuh untuk kemudian dia bisa sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ujung akhir dari perjalanan seseorang mencari ilmu syar'i, ternyata di situ ada surga Allah Subhanahu wa taala yang akan menanti dirinya. Ujung seseorang ia habiskan, mungkin ia luangkan waktunya mempelajari ilmu, ujungnya adalah surga Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Tempat yang penuh dengan kenikmatan yang didambakan oleh setiap mukmin. Nah, bila mana masyarakat ikhwah rahimani wa rahmakumullah, jalan untuk sampai ke surga Allah adalah dengan mempelajari ilmu, maka tentulah memotivasi kita seorang muslim untuk giat di dalam mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Semakin giat dia di dalam mempelajari ilmu syar'i, maka semakin banyak jalan-jalan yang bisa dia lalui yang dengannya ia sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau maksudkan tatkala menyebutkan sisi yang ke-40 ini sebagai sisi kemuliaan keutamaan ilmu syar'i adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan," barang siapa yang meniti satu jalan, "yaltamisu fihi ilman," yang dia cari di jalan tersebut adalah ilmu. Dia meniti satu jalan, tujuannya adalah untuk mencari ilmu, bukan mencari dunia, bukan dalam rangka bekerja, tapi tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjanjikan niscaya pasti Allah akan mudahkan untuknya dengannya jalan sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sehingga seseorang yang meniti satu jalan dengannya sebagai sebab Allah mudahkan jalan untuknya ke surga Allah, maka bagaimana seseorang yang dia meniti banyak jalan dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, bisa ke samping kanan, samping kiri, samping belakang kanan, samping belakang kiri, tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya, maka tentulah semakin banyak jalan yang Allah Azza wa Jalla mudahkan dirinya untuk sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini tentu keutamaan yang demikian besar, yang tentulah sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini adalah ucapan yang wajib kita imani kebenarannya, kejujurannya, tidak ada kedustaan padanya, karena itu adalah wahyu yang beliau dapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Wa qad tadhahara asy-syar'u wal qadaru 'ala anna al-jazaa'a min jinsil 'amal. Dan sungguh telah nampak pendalilan secara syariat, pendalilan secara qadari yang kita lihat melalui panca indera kita, bahwasanya yang namanya balasan itu sesuai dengan amalannya. Seorang dia berupaya untuk bisa naik sepeda, balasannya dia bisa naik sepeda, ya kan? Seorang bersusah payah untuk kemudian mempelajari salah satu bidang ilmu dunia, apakah itu mungkin elektronik ataukah mungkin pertukangan ataukah yang semisalnya, maka balasan kedepannya sesuai dengan hasil amalan yang dia berupaya untuk mewujudkannya. Sehingga secara syar'i, secara qadari, kita menyaksikan bahwasanya yang namanya balasan sesuai dengan amalan yang diamalkan oleh seseorang. Fa kama salaka tariqan yatlubu fihi hayata qalbihi wa najatihi minal halak, salaka Allahu bihi tariqan yuhassilu lahu dzalik. Sebagaimana seseorang menempuh jalan yang dia tuju, yang dia maksudkan menimba jalan tersebut, menempuh jalan tersebut adalah untuk menghidupkan hatinya, untuk menyelamatkan hatinya dari kebinasaan, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan balasan kepada dirinya jalan untuk dia bisa menggapai itu seluruhnya, untuk dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan tersebut. Dia akan mendapatkan kehidupan hati. Dia akan mendapatkan keselamatan dari azab di akhirat. Nah, dengan dia memaksudkan menimba jalan tersebut adalah demi mendapatkan keselamatan-keselamatan yang tadi kita sebutkan. Inilah sisi yang ke-40 yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Sehingga ini juga termasuk dari sisi yang di dalamnya disebutkan hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang memotivasi thullabul ilm, para penimba ilmu syar'i, untuk lebih giat di dalam mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita melihat tujuan orang mempelajari ilmu itu bermacam-macam, ya kan? Ada sebagian bertujuan mempelajari ilmu karena takut orang tuanya, ya kan? Karena takut orang tuanya. Orang tuanya mengancamnya, orang tuanya memarahinya, orang tuanya menjanjikan untuk tidak memberikan kepada dirinya fasilitas-fasilitas yang sebelumnya dia idamkan. Sehingga dengan sebab keterpaksaan tersebut dia menimba ilmu. Ada pula sebagian mereka menimba ilmu tujuannya untuk mendapatkan ketenaran. Untuk mendapatkan ketenaran. Agar menjadi terkenal. Nah, menjadi mulia. Namun sebaik-baik tujuan dan tujuan yang benar yang seharusnya dimiliki oleh seorang penimba ilmu syar'i adalah tujuan untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk dia mendapatkan keselamatan hatinya dari jurang-jurang kebinasaan, jeratan-jeratan syaitan. Untuk bisa memudahkan langkahnya sampai ke surga Allah azza wa jalla. Maka tentulah dengan tujuan-tujuan yang baik tersebut, nantinya Allah azza wa jalla akan memberikan kepada dirinya balasan sebagaimana yang dia inginkan tersebut. Dan bagi sebagian thullabul ilm yang mungkin di saat ini memiliki niatan yang berbeda dari perkara yang tadi kita sebutkan, ada tendensi-tendensi selain dari keikhlasan, maka wajib bagi dirinya untuk mengevaluasi niatannya, membenahi niatannya. Ia upayakan untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada di sana tendensi-tendensi selain dari perkara yang tadi disebutkan. Karena dengan keikhlasan inilah akan menyebabkan amalan kita di majalisul ilm, di tempat ilmu tersebut, akan menjadi amalan yang besar pahalanya nantinya di sisi Allah azza wa jal, yang kita akan mendapatkan ketenangan, akan mendapatkan kebahagiaan, kegembiraan ketika melihat demikian besarnya pahala tersebut tatkala kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tajib wallahu a'lamu bissawab. Ini sedikit yang bisa sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Adapun sisi yang berikutnya, sisi yang ke-41, kita akan bacakan pada pertemuan yang setelahnya bi'idznillahi ta'ala. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu hafidhakumullahu ta'ala.